kebenaran. Mau tidak mau. Saya pernah ditanya sama seseorang, Gus, beberapa nabi itu kan poligami. Poligami itu bukti hiperseks. Karena yang tanya itu orang nasionalis yang gak pati senang Islam. Terus tak balik tanya, perempuan itu makhluk lemah enggak? Iya lemah. Kalau nolong lama satu itu gimana? Ya baik. Kenapa nolong dua jadi tidak baik? Harusnya kalau nolong tiga tidak baik. Tapi saya enggak dukung poligami. Ini cerita saya. Tidaknya mereka jadi ingat. Saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateis. Dia benci Islam tapi neliti Islam. Pertanyaan kedua, kenapa dalam perang itu seakan-akan Nabi itu perampok? Hartanya orang kafir disita kemudian menjadi goni kayak ngerampok. Terus saya tanya gini, kalau ada penjahat ke rumah kamu kemudian pakai setelah kamu ringkus, itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita? Oh ya saya sita, kalau tak kembalikan dipakai ngerampok lagi. Ya sama seperti itu, kalau kekuatan mereka dikembalikan akan dipakai kekuatan mereka lagi. Jadi ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius. Nah, nanti guyonnya sudah dintekno sama Gus Safa sama Gus Riza. Nah, kenapa saya ngajar begitu rileks, pikiran saya sederhana. Fa innal uqula muttaratun ila qabilil haq. Akal sehat pasti menerima apa? Kebenaran. Sehingga kebenaran itu enggak usah kamu omongkan secara serius, secara enggak perlu. Kebenaran itu mudah diterima. Saya itu pernah ngaji berkali-kali, ada buku seorang dokter nulis tesisnya itu enggak lagi menjadi muslim setelah ngaji saya itu. Karena saya menerangkan itu ringan. Orang istri Allah, ciri utama cinta itu tidak tegang, rileks. Saya bilang, kalau kamu pernah satu tahun digratisi orang rumah, makanan, kamu kira-kira itu udah enggak mencintai orang yang berjasa sama kamu minjemin rumah dan kasih makan gratis. Mudah kan? Apalagi kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil satu tahun, ngasih rumah satu tahun, apalagi selamanya. Kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi, air, oksigen, semuanya kita dikasih Allah. Mau mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi satu tahun saja mudah, apalagi mencintai poh yang ngasih kita tanpa dina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang mukmin itu mudah sekali mencintai Allah. Caranya dilatih tadi. Kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita. Kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar? Karena akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu nadir, terlalu apa? Kata Nabi kan basyiru wala tunafiru yasiru wala tu'as. Sehingga saya bikin gerakan. Pokoknya semua orang mukmin pasti masuk surga. Nanti soal ada kesalahan-kesalahan kecil yang menjadikan orang su'ul khotimah itu sifatnya kehati-hatian. Jangan menjadi hukum. Hati-hati itu tidak menjadi, kalau kamu nyupir hati-hati itu bukan berarti pasti kecelakaan. Tidak. Hati-hati itu ya hati-hati saja, tidak menjadi. Ini penting saya utarakan karena kubu sebelah kampanyenya sudah tadi, setiap mati senang bersama Bapak di surga. Sementara kita mau kampanye, kamu sholat tidak mesti diterima, haji tidak mesti diterima, kiai tidak mesti masuk surga. Coba kalau kita kampanye gitu terus, yang mau jadi muslim itu siapa? Ini sudah tak perhitungkan matang-matang, saya milih macam seperti itu. Ya ini saya pikir sudah, ini pembandingnya supaya punya waktu. Nah ini yang sesi terakhir ya, sesi terakhir. Saya akan cerita pegi karena nyuwun sewu Gus, ada iklan sebentar dari tolan mic kurang dekat ke mulutnya Gus Baha. Sehingga suaranya ngar sampai ke belakang. Oh, gitu, pentolannya ya. Didekatkan Gus. Oh, ke mulut. Ini kalau ngomong konotasinya itu mesti nyerempet. Sudah apa ya? Sudah ahlinya di situ. Ya malah ada di situ. Dalam sesi terakhir saya cerita pentingnya pembanding. Imam Rafi'i itu yang ngarang kitab Muhyi adalah ringkasan dari kitab Al-Wasit. Al-Wasit itu karangannya Imam Ghazali. Al-Wasit sendiri ini khas ngaji NU karena NU maknanya Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama. Jadi alim-alim seperti itu ya ada NU. Sebenarnya sampai itu pasnya Nahdlatul Ummah, gerakan umat. Tapi kan sudah jadi partai politik nah, karena yang katakan NU itu Nahdlatul Ulama, gerakannya para ulama. Imam Rafi'i itu berpendapat sujud itu cukup pakai baduk, pakai jidat dalam kitab Muharrar. Wal asoh anna sujud yasihu muk cukup biwat iljabah. Ya Imam Nawawi mentasih kitab Muharrar namanya Minhajut Thalibin. Itu mengkritik Imam Rafi'i, kata beliau itu untuk sah harus melibatkan 7 anggota karena berdasar hadis umirtu an asyuda ala sapati amin, yaitu aljabah wal yaden warubaten wal kodamen, yaitu jabah 2 tangan, 2 lutut dan 2 kodamen. Akhirnya saya ngerti asli, Imam Rafi'i termasuk Ashabu Tarjih dan Imam Nawawi. Dua orang ini khilaf. Kan gak mungkin kita sebagai musohehnya, karena yang khilaf ini dua ulama besar. Satu Imam Rafi'i, satu Imam siapa? Nawawi. Kita gak bisa yang ikuti Fathul Mu'in yang mengatakan idhaqtalafan Nawawi wa Rafi'u kudiman Nawawi. Gak bisa, karena Imam Nawawi ini sering nginduk sama kitabnya Imam Rafi'i. Karena senior imam, setelah saya cek di kitab Om, kitab asli Mambak ya, satu sumbernya semua madzhab. Ternyata Imam Syafi'i nak ngedikan hanya begini. Wa uhibbu, saya suka setiap orang Islam sujud itu melibatkan 7 anggota karena itu aman, pasah. Tapi wayah tamilu, kata beliau, tapi mungkin saja sujud hanya wat'ul jabah itu. Kenapa kata Imam Syafi'i liqaulihi sallallahu alaihi wasallam atau li du'aihi sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajalaka wajhi wa sam'i wa basari. Nabi ketika sujud hanya berdoa, ya Allah sujud kepada engkau wajhi wa sam'i wa basari. Nabi tidak menyebut wayadi warubati kodam. Sehingga saya berkali-kali benar kata Gus, saya ini pembela umat yang sujute pitung anggota yo tak lem, pantes dia. Yang sujute batok tok yo tetap sah ngikuti madhabnya Imam Rafi'i. Meskipun itu tidak saya anjurkan. Itu tidak saya anjurkan. Alasannya Imam Syafi'i tadi, Rasulullah pernah berdoa dengan kata-kata sajadalaka kan diteruskan wayadi warubati wakodam. Ya, fal khilaf huna bakin ala khiddati kalau dalam bahasa fikih. Khilaf biar tetap sesuai aturan khilaf masing-masing. Enggak perlu kamu menggugurkan pendapat Rafi yang mengesahkan sujud hanya pakai jabah. Ini penting karena saya katakan yang sujud anggota pitu ya masuk swarga mergo pintere. Sing nganggo batuk tok yang swarga mergo gobloke tadi karena aksaru ahlil jannah al-bulugh. Nah ini madhab saya. Jadi saya ingin umat Islam itu baik-baik saja. Ya, karena tidak mungkin. Nah, kita tidak bela Islam di zaman akhir tidak mungkin kan tadi kubu sebelah kampanyanya sudah seperti itu. Kalau kita ngomong ikhtiyat, kiai ramus di mlebu swarga, sing salat ngethuk ramus di sulima, wah akan jadi repot. Saya ini pengagum teori ikhlas. Dilatih bil ilmi, saya ulang lagi dilatih bil ilmi. Saya ini malu, malunya tadi saya mengatakan satu tambah satu dua itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah tetap saya katakan. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka ini apa-apaan? Kira-kira gitulah, Roy Suryah macam apa gitu. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.